Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullahi wa ba'd. Ikhwan a'azanallahu ayyakum. Alhamdulillah, kita jumpa lagi melanjutkan kajian kitab Matan al-Ajurumiyah. Kita review dulu sebentar ya. Kita baca bait dari awal, dari mulai al-kalam ya. Yuk. Al-kalamu huwal lafzul mufidul huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a. Apa artinya? Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dalam bahasa Arab, dan jenisnya ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Apa arti isim? Apa fi'il? Kata kerja. Apa huruf? Kata sambung gitu ya. Tanda isim apa yang pokoknya? Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lam. Adapun isim, dia dikenal dengan khafad, tanwin, dan kemasukan alif lam. Kenapa isim bisa khafad? Pertama, karena kemasukan huruf khafad, min, ila, an, dan seterusnya ya. Kedua, idofat sebagai mudhafil. Apa itu idofat? Iya, kata majemuk. Apa itu kata majemuk? Apa itu idofat? Gabungan antara apa saja? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa syarat mudhaf? Tidak beralif lam, tidak bertanwin. Apa syarat mudhaf ilaih? Harus ada alif lam atau tanwin. Yang kedua harus bukan kasrah, harus jar atau khafad ya. Terus tanda fi'il, wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa watak ta'nis sakinati. Ada berapa macam fi'il? Apa saja? Madhi, mudore, dan amar. Apa tanda fi'il madhi? Mabni fathah, bukan nasab. Mabni fathah. Maksud mabni fathah itu apa? Selalu fathah di huruf akhir. Di tengah tidak selalu fathah ya. Di akhir. Kedua, minimal tiga huruf. Ketiga, berakhiran huruf ta. Baik ta-nya di fathah, kasrah, dhammah, ataupun sukun, bukan jazm, sukun. Seperti umpamanya dorobta, dorobti, dorobtu, atau dorobat. Kalau dorobtu, siapa pelakunya? Ana. Dorobti, anti. Dorobta, dorobat, hiya. Jadi asal berakhiran huruf ta diapakan pun berarti itu fi'il madhi ya. Kalau kemasukan qad, qad di sana artinya apa? Sungguh-sungguh. Kalau qad masuk ke fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari, apa tandanya? Diawali oleh salah satu di antara empat huruf. Apa saja? Anai, anaita atau anaitu enggak apa. Alif, nun, ya dan ta, ya. Wajib diawali oleh salah satu di antara itu. Terus harus ro, rofa, ya. Yadribu, yajlisu, yaktubu, di akhirnya. Kalau kemasukan qad, mana qad di sana? Kadang-kadang, ya. Dan seterusnya sudah. Terus setelah itu apa? Huruf, apa yang dimaksud huruf? Malayasluhu ma'ahu dalil ismi wala. Yang tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, berarti itu huruf, ya. Setelah itu apa? I'rab. Sok, kita baca babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhon au taqdiron. Apa artinya? I'rab adalah perubahan bunyi akhir kata karena berbedanya awamil yang masuk kepadanya, baik lafaz atau takdir. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jenisnya ada berapa? Empat. Rafa, nasab, khafad dan jazm. Nah, ini belum kita bahas, kata kita masih masuk bab pengantarnya. Kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis jumlah. Ada berapa jumlah? Dua. Apa saja? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa arti jumlah? Kalimat. Apa arti jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali oleh isim. Apa arti jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali oleh fi'il. Bagaimana struktur atau pola kalimat jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah terdiri dari apa? Mubtada dan khabar. Apa arti mubtada? Apa di awal? Isim yang ada di awal kalimat. Isim yang ada di awal kalimat disebut mubtada. Apa itu mubtada? Isim yang ada di awal kalimat. Apa arti khabar? Bukan keterangan. Bukan keterangan. Bukan berita. Khabarnya penyempurna arti. Umpamanya Zaidun Solihun. Apa artinya? Zaid itu soleh. Zaidun apa? Mubtada. Solihun khabar. Kenapa Zaid disebut mubtada? Karena dia isim yang ada di awal kalimat. Khabar, Solihun khabar. Karena dia menyempurnakan. Kalau hanya Zaidun sampai sana, sudah sempurna artinya? Belum. Zaid apa Zaid? Solihun, oh dia soleh. Berarti sudah sempurna. Zaid itu soleh. Nah seperti itu. Jadi setiap mubtada wajib ada khabar. Sekarang mubtada wajib rafa, ya. Demikian juga khabar. Baik mubtada maupun khabar, dua-duanya wajib rafa. Makanya walaupun tidak ada syakal, gundul, dugul, tidak ada syakal, ini kan kalimat awalnya isim, pasti mubtada. Maka dibaca Zaidun, ini pasti khabar solihun. Zaidun solihun. Zaidun mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Solihun khabar harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Ya. Contoh lain umpamanya anak ini, anak itu ganteng. Al-waladu jamilun. Nah, al-waladu jamilun. Ini jumlah apa? Kenapa jumlah ismiyah? Ya, tahunya isim? Ada alif lam. Oh, ada alif lam pasti isim, pasti jumlah ismiyah. Ini pasti apa? Al-waladu? Kenapa ini disebut mubtada? Karena isim di awal kalimat. Pasti dibaca u tu al-waladu jamilun. Coba i'rab. Al-waladu mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Terus jamilun wa mubtada wa khabar harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Begitu ya. Sudah kan ini mubtada. Sudah selesai penjelasan tentang jumlah ismiyah. Apa jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali oleh fi'il, baik fi'ilnya madhi, mudhari ataupun amar. Bagaimana pola jumlah fi'liyah? Pola kalimatnya. Kalau ini kan mubtada khabar. Kalau fi'liyah apa? Sudah belum belajar? Ya? Oh. Asa udah euy. Berarti kita sekarang ke jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Bukan spidol, penghapus oh iya gini. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh apa? Fi'il. Contoh. Contoh umpamanya kataba at-tilmidhu ad-darsa. Kataba at-tilmidhu ad-darsa. Ini disebut jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Fi'il apa nih? Fi'il madhi, ya. Kataba fi'lun mudhari'un. Fi'il madhi, fi'lun madhin. Fi'il madhi mabni fathah. Sudah, gitu ya. Kataba fi'il madhi mabni fathah. Sudah sampai sana untuk sementara. Setelah fi'il wajib ada fa'il. Ini ketentuan dalam bahasa Arab. Setiap fi'il itu pasti ada fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu subjek. Apa arti subjek? Pelaku. Siapa yang nulis? Tilmidhu. Apa arti tilmidhu? Murid. Maka tilmidhu disebut fa'il. Terus ketentuannya dari segi i'rab, fa'il wajib rafa seperti mubtada dan khabar. Ya, makanya dibaca tilmidhu. Kataba tilmidhu. Kataba fi'il madhi mabni fathah tilmidhu fa'il. Harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Nah, jumlah fi'liyah minimal fi'il dan fa'il. Ini sudah sempurna belum? Kataba tilmidhu. Sudah sempurna belum? Sudah. Telah menulis murid itu. Udah cukup. Ya. Minimal fi'il dan fa'il. Nah, biasanya suka ada objek. Apa yang ditulis oleh si murid? Pelajaran. Ini objek dalam bahasa Indonesia kan? Dalam bahasa Arab objek disebut maf'ulun bih. Apa objek teh? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Objek artinya. Ad-darsa maf'ulun bih. Ketentuannya maf'ulun bih harus nasab. Apa tanda asli nasab? Fathah. Kalau tanda asli rafa? Dhamma. Ad-darsa maf'ulun bih harus nasab. Kenapa harus nasab? Udah ketentuan dari sunnah. Tanda nasabnya fathah. Nah, jadi pola kalimat fi'liyah, fi'il dan fa'il saja. Kalau ingin lebih lengkap, tambahkan maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ketentuannya kita sudah tahu. Ketentuan fi'il kita sudah tahu, baik mati ataupun mudhari. Ketentuan fa'il harus rafa, ya, dan tanda asli rafa dhamma. Ketentuan untuk maf'ulun bih harus nasab, dan tanda nasab harus dengan fathah, ya. Jadi walaupun ini nanti gundul, ini awalnya fi'il pasti fi'liyah nih. Pasti fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Katabat tilmidu darsa, ya. Coba i'rab bareng-bareng. Kataba fi'il madhi mabni fathah. At-tilmidu fa'il harus rafa. Tanda rafanya dengan dhammah. Ad-darsa maf'ulun bi harus nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Coba ubah menjadi fi'il mudhari. Yak tubuh ininya tetap, ya, nggak ada perubahan. At-tilmidu ad-darsa. Coba i'rab. Yak tubuh fi'il mudhari harus rafa. Tanda rafanya dengan dhamma. Terus tilmidu fa'il harus rafa. Tanda rafanya dengan dhamma. Ad-darsa maf'ulun bih tanda nasabnya dengan fathah. Iya. Jadi kita sudah tahu yang rafa ada berapa? Ah, masa. Masa. Coba sebut. Mubtada, khabar, fa'il dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan tadi rafa, ya. Taib. Sekarang bikin kalimat fi'liyah dengan jumlah fi'liyah, ya. Contoh umpamanya orang muslim itu sedang membaca Al-Qur'an dengan fi'liyah. Berarti apa dulu? Fi'il dulu, ya. Sedang membaca. Yaqra'u al-muslimu al-Qur'an. Ya, oke. Baca. Yaqra'ul muslimul Qur'ana. I'rab. Fil mudhari harus rafa. Tanda rafanya dhammah. Al-muslimu fa'il harus tanda rafanya dengan haben we doa dhammah. Al-muslimu maksudnya Al-Qur'an. Al-muslimu benar dhammah, ya. Al-Qur'an maf'ulun bi harus nasab. Tanda nasabnya fathah. Ubah dengan fi'il fi'il madhi. Qara'al muslimu al-Qur'ana. Al-muslimu al-Qur'ana enggak berubah, ya. Yang berubah fi'ilnya. Bisa enggak al-muslimu ini alif lamnya dibuang, at-tilmidhu dibuang? Bisa. Tapi harus? Tanwin. Coba buang ini alif lamnya. Yaqra'ul. Yaqra'u. Muslimun al-Qur'ana. Boleh enggak ad-darsa ini alif lamnya dibuang? Coba baca. Jadi ini dua-duanya dibuang nih, ininya dibuang. Kataba tilmidun darsan apa artinya? Sudah menulis seorang anak. Seorang murid. Seorang murid telah menulis sebuah pelajaran. Kalau pakai alif lam? Ya artikan. Murid itu telah menulis pelajaran itu. Ya, beda kan? Apa arti ini yaqra'ul muslimul Qur'ana? Muslim itu sedang membaca Al-Qur'an. Buang alif lamnya. Yaqra'u muslimun Al-Qur'ana. Apa artinya? Seorang muslim sedang membaca Al-Qur'an. Taib. Jadi inilah pola kalimat apa? Fi'liyah. Bikin lagi satu pertanyaan, satu kalimat. Contoh, sekarang saya akan gabungkan dengan pelajaran yang sudah pakai idhofat. Ya. Idhofatnya bisa dalam fa'il, bisa dalam maf'ulun bih. Kita mulai dari fa'il terlebih dahulu ya. Contoh umpamanya contoh apa ya idhofat untuk fa'il? Gini aja. Pemilik rumah itu sedang makan nasi, itu aja lah. Pemilik rumah apa? Pemilik sohib rumah. Sok dengan fi'liyah, dengan fi'liyah. Pemilik rumah itu sedang makan nasi. Apa? Ya'kulu. Ur. Baca. Ya'kulu sahibul baiti al-urza. I'rab. Fi'il mudhari harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Sahibu, jangan dulu disebut mudhaf. Fa'il harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Dia juga sebagai mudhaf. Al-baiti mudhaf ilaih harus khafad, tanda khafadnya kasrah. Al-urza maf'ul bih harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Sekarang contoh lain umpamanya sopir apa ya? Sopir taksi, sopir mobil lah ya. Atau sopir bus, enggak apa-apa sopir bus. Sopir bus itu sedang memukul pemilik restoran. Meureun lapar, minta enggak dikasih, ditenggel. Sopir bus sedang memukul pemilik restoran. Bus apa bus? Hafilah, al-hafilah. Sopir apa? Sa'iq ya. Saik. Restoran apa? Mat'am. Ngeri-ngeri ya contoh kalimatnya ya. Coba, sopir bus sedang memukul pemilik restoran dengan ismi fi'liyah. Yadribu sa'iqul hafilah. Pemilik restoran. So hibul mat am. Baca. Yadribu sa'iqul hafilati sahibal mat'ami. Sok yang lancar. Masih di tata rajong dia mah, ya. Yang lancar. Yadribu sa'iqul hafilati sahibal mat'ami. Nah, apa artinya? Supir bus itu sedang memukul pemilik restoran. Kenapa? Enggak tahu. I'rab. Fi'il mudhari harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Sa'iqu. Ya. Fa'il harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Dia juga mudhaf. Al-hafilah. Tat itu? Ti. Al-hafilati mudhaf ilaih harus jar. Apa khafad atau jar, tanda jarnya dengan kasrah. Sahibah. Sahibah maf'ulun bi harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Dia juga mudhaf. Al-mat'ami mudhaf ilaih harus masa, harus jar atau khafad, tanda jarnya dengan kasrah. Saya kasih yang lebih complicated. Apa complicated? Lebih pabelit, lebih rumit, lebih ribet dikit, ya, lebih panjang dikit. Contoh, guru tafsir didapatkan, ya, guru tafsir sedang mengajarkan kitab ilmu tafsir kepada rada panjang ya, kepada bukan, kepada rektor. Rektor apa? Mudirul jami'ah. Kepada rektor di Masjid Al-Furqan. Hugs, ya. Guru tafsir sedang mengajarkan kitab ilmu tafsir kepada rektor di Masjid Al-Furqan. Guru tafsir sedang mengajarkan kitab ilmu tafsir kepada rektor di Masjid Al-Furqan. Wih, sahaya guru tafsir nanya rektor apa. Coba bikin dalam bahasa Arab. Mengajarkan apa? Itu mah belajar. Kalau ta'allam, ya ta'allama, ya ta'allamu. Allama yu'allimu atau darrasa yudarrisu. Mau yang mana? Allama bolehlah. Sedang allama yu'allimu ya. Yu'allimu. boleh dengan ustaz aja. Ustaz. At-tafsiri. Terus? Hah? Terus? Mengajar rektor dulu nih, mengajar rektor kitab ilmu tafsir di Maslama. Yu'allimu ustadz tafsir rektor dulu mu jami'ah kitab terus ini kitab ilmu tafsir pakai alif lam ilmunya enggak pakai enggak pakai enggak kenapa apa mudafile terus ilmu tafsir fi ya baca panjang ya sok yu'allimu ustadu tafsiri mudirul jamiati babi bu kenapa bak kenapa bi mudhaf mudhaf kan bisa ai u yang harus i mah mudhaf ilaih ada babi bu kenapa bak iya mafulun bi ada dua maful sini ya kitabah ilmi at-tafsiri fi masjidil furqani yang cepat yu'allimu ustadzut tafsiri mudirul jamiati kitaba ilmi tafsiri fi masjidil furqani coba ya rab yu'allimu fi'il mudhari harus rafa tanda rafanya dengan dhamma ustadu fa'il harus rafa tanda rafanya dengan dhamma dia juga sebagai mudhaf at-tafsiri mudhaf ilaih harus jar tanda jarnya dengan kasrah terus mudira maf'ul bih tani maf'ul bih kedua ya ada dua kan maf'ul bihnya ya bukan ini yang kedua mah mudira maf'ul bih terus harus nasab tanda nasabnya dengan fathah dia juga mudhaf al jamiati mudhaf ilaih harus jar tanda jarnya kasrah kitaba maf'ul bih kedua harus kedua gini harus nasab tanda nasabnya dengan fathah dia juga mudhaf at ilmi mudhaf ilaih harus jar tanda jarnya kasrah dia juga mudhaf. At-tafsiri mudhaf ilaih harus jar, tanda jarnya kasrah, fi huruf jar, masjidi majrur oleh fi, tanda jarnya dengan kasrah, dia juga mudhaf. Terus Al-Furqani mudhaf ilaih harus jar, tanda jarnya dengan kasrah. Liar tidak? Tapi faham kan? Liar itu hanya karena baru. Tapi sudah faham, nanti lama-lama terbiasa, otak kita terlatih ya. Uktub hadha awalan ya ikhwah, wa ba'da dalik in kana hunaka su'al fas'al. Huruf itu tidak pernah masuk kepada fi'il, hanya masuk ke dalam isim. Artinya gumaha umpama nafi. Oh, wau di sana bukan huruf anu ya, tapi itu disebut huruf istinaf. Istinaf artinya huruf yang ada di permulaan, tidak berpengaruh apa-apa. Enggak, kalau umpah wa katabat tilmidhu, enggak ada perubahan. Ya. Mungkin kalau di awal kalimat disebut istinaf, kalau di tengah-tengah mungkin ataf, mengikuti ke fi'il sebelumnya nanti. Itu nanti. Kalau hurufnya huruf jar, enggak mungkin masuk ke fi'il. Umpamanya sok artikan, ada fi di sini. Di dalam telah menulis murid pelajaran, kan kacau artinya. Gak mungkin. Fahimtum ya ikhwah? طيب كتبتم انتهيتم في الكتابة في سؤال هل هناك سؤال كتابة كتابة كتابة يعني كتابة كتابة bukan fathah, karena dia objek, dia nasob, dan tanda asli nasob apa? Fathah. Maka dibaca kitaba, karena dia maf'ulun bi harus nasob, tanda nasob adalah fathah. Kalau yang ilminya ilmi atau ilma? Ilmi apa ilmi? Tadi anda baca apa? Kenapa ilmi? Apa? Mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih dari kitab. Kitab mudhaf ilmi, mudhaf ilaih. Kenapa tidak pakai alif lam? Coba. Karena dia juga sebagai mudhaf. Syarat mudhaf apa? Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Dia rangkap ya. Sebagai apa aja? Dia mudhaf ilaih bagi kitab, dia juga mudhaf bagi ini. Intahaitum ya ikhwah? Katabtum? Intahaitum? Kita menghapus kalau sudah ya. Selesai jumlah fi'liyah. Nah, tapi walaupun udah selesai, itu pasti akan terpakai lagi, terlatih lagi, terlatih lagi. Sekarang lebih complicated daripada yang tadi. Lebih apa? Lebih pabaliut daripada yang complicated itu pabaliut. Baca. Babul fa'ili. Kenapa li? Mudhaf ilaih. Bab tentang fa'il, khusus tentang fa'il. Apa arti fa'il? Subjek pelaku. Fa'il wajib datang setelah fi'il. Fa'il tidak pernah datang sebelum fi'il. Kalau dalam bahasa Indonesia ada fa'il datang setelah, sebelum fi'il? Iya. Saya sedang makan. Saya subjek. Subjek itu fa'il kan? Sedang makan, predikat. Kan gitu ya? Dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu enggak pernah fa'il datang sebelum fi'il. Enggak pernah. Fa'il wajib datang setelah fi'il. Baru ada fa'il. Ini harus diingat. Tidak boleh fa'il di awal fi'il, sebelum fi'il. Beleguk. Jadi harus di belakang fi'il. Apa beleguk bahasa Arabnya? Bahlul mabodo. Su'ul adab. Su'ul adab. Buruk adabnya ya. Itu namanya apa bahasa Sundanya tadi? Beleguk. Fa'il ada dua. Dua macam. Saya tanya, kalau fa'il itu isim apa fi'il? Isim ya, pasti isim. Fa'il ada dua, ada fa'il zahir, ada fa'il dhamir. Fa'il zahir adalah fa'il dengan isim zahir. Contoh isim zahir yang tadi semua itu isim zahir. Zahir itu lawan dari dhamir. Apa arti dhamir? Kata ganti apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Nah, ada berapa dhamir? 14. Itu dhamir. Selain dhamir, dhahir. Seperti tadi, katabat tilmidhu. Tilmidhu itu isim dhahir. Contoh tadi, umpamanya, apa tadi? Ustadz. Umpamanya, allama al-ustadhu at-tilmidha. Guru itu telah mengajar murid-murid. Al-ustadhu itu isim dhahir. Yaqra'ul muslimu al-Qur'ana. Al-muslimu itu isim dhahir. Itu contoh tadi adalah contoh fa'il dengan isim dhahir. Jadi enggak perlu dikasih contoh lain lagi ya, itu sudah cukup. Talamidh. Yadrusut talamidhu ilma usulil fiqih. Apa artinya? Murid-murid sedang belajar ilmu usul fiqih. Ba'a i'rab, i'rab. Yadrusu fi'il mudhari. Harus rafa tandanya dengan dhamma'at talamidhu fa'il. Harus rafa tanda rafanya dengan dhamma ilma. Maf'ulun bih harus nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Dia juga mudhaf. Usuli. Usuli mudhaf ila Mudhaf ilaih harus jar, tanda jarnya kasrah. Dia juga sebagai mudhaf. Al-fiqhi, mudhaf ilaih harus jar, tanda jarnya kasrah. Mana fa'ilnya? Fa'il apa ini? Zahir, karena dengan isim zahir ya. Contoh ini. Sekarang kita masuk fa'il dengan isim dhamir. Fa'il dengan isim dhamir ada dua. Pertama disebut dhamir bariz. Kedua dengan isim mustatir. Barizun, mustatirun. Bariz dan mustatir. Kalau bariz, baris itu artinya nampak, menonjol. Loh, kalau nampak menonjol, kenapa enggak disebut isim zahir? Nonjolnya sebagian, enggak keseluruhan. Contoh umpamanya kamu telah memukul anjing. Kamu apa? Anta umpamanya. Telah memukul anjing. Dorobta. Ya. Dorobta al-kalba. Dorobanya fa'il, antanya, dorobanya fi'il, antanya fa'il. Kelihatan enggak? Kelihatan. Seluruhnya enggak? Enggak. Ada yang terbuang. Apa yang terbuang? An. Tadinya kan anta, jadi dorobta. Ini yang disebut dengan fa'il. Bariz. Al-kalba. Apa al-kalba? Anjing. Iya, anjing. Maksudnya kedudukan dia. Maf'ulun bi harus nasob, tanda nasobnya dengan fathah. Bagaimana cara meng-i'rab dorobta? Dorobta, ya. Fi'il apa coba? Fi'il madhi. Ketentuannya fi'il madhi harus fathah. Ini ketentuan awal. Kecuali kalau dia bersambung dengan dhamir mutaharrik marfu. Ada istilah barunya. Dhamirun mutaharrik marfu. Dhamir, kita tahu apa arti dhamir? Kata ganti. Mutaharik itu yang berharokat. Tak berharokat apa tidak? Berharokat. Marfu, dia rofa. Kenapa rofa? Karena fa'il kan? Fa'nya sebagai apa? Fa'il. Dan fa'il harus rofa. Makanya disebut dhamir mutaharik marfu. Kalau fi'il madhi yang asalnya mabni fathah, asalnya bertemu dengan dhamir mutaharik marfu, dia jadi mabni sukun. Tidak lagi mabni fathah. Ada alasan kalau berubah. Alasannya karena nyambung dengan dhamir mutaharik marfu. Jadi cara mengi'rab darabta, darabta fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Nah, bidomirin raf'in mutaharrikin. Darabta adalah fi'il madi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Nah itu dorob saja. Sok ulangi. Dorob tak dorob. Fil madi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir mutaharik marfu. Sekarang taknya, coba gimana cara menerangkan taknya? Jangan langsung fail. Taknya dhamir mutaharik marfu mabni di atas fathah di tempat rofa sebagai fa'il. Nah, gitu ya. Ta dhamirun dhamiru raf'in mutaharrikin mabniun alal fathi ya fi mahalir raf'i fa'ilun. Sekali lagi, coba darab tak darab. Fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat gitu ya. Dhamir rafa yang berharokat. Sekarang tak. Tak dhamir rafa yang berharokat. Mabni fathah. Karena dia fathah. Di tempat rafa sebagai fa'il. Kenapa disebut tempat rafa? Ya, karena fa'il menempati tempat rafa. Fa'il kan rafa ya. Di tempat rafa sebagai fa'il. Sekarang kalau dirubah, aku telah memukul anjing. Darab tu. Coba i'rab. Darab tu. Darab fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Sekarang tu. Tu dhamir rafa yang berharokat. Mabni mabni dhammah, mabni dhammah bukan rafa. Mabni dhammah di tempat rafa sebagai fa'il. Darabti. Sok. Ya. Darabti. Darab. Fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Sekarang ti. Dhamir rafa yang berharokat mabni kasrah di tempat rafa sebagai fa'il. Sekarang kami kan tak sudah darabat nanti. Darabat tidak termasuk jenis ini. Beda. Kami telah memukul anjing apa? Darabna. Coba i'rab darabna. Darabna fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Na dhamir rafa yang berharokat mabni mabni apa? Mabni sukun. Kan itu jadi sukun naknya, alifnya. Nah, mabni sukun di tempat rafa sebagai fa'il. Ya. Oh, demikian juga yang lain. Dorobtum, dorobtuma, ya. darabtunna, darabna, na dengan pendek. Kalau darabna nunnya pendek, siapa? Hunna, ya. Hunna, nah. Al-kalba apa? Maf'ulun bi harus nasab. Tanda nasabnya dengan jar, dengan fathah. Inilah yang disebut dengan dhamir baris. Apa arti baris? Nampak tapi sebagian, ya. Kalau zahir, iya seluruhnya. Ada pertanyaan tentang baris? Tetap. Kekeh. Sekalian ya, mustatir ya. Masih kuat? Masih dikit. Mustatir artinya ngumpet. Ngumpet, nyumput, bersembunyi. Tersembunyi. Tidak kelihatan sama sekali, tapi ada. Tidak kelihatan, tapi ada. Ya. Contoh. Contoh. Coba dibaca. Al-Muslimu qara'al Qur'an. Apa artinya? Para muslim itu telah membaca Al-Qur'an. Ini jumlah ismi apa filnya? Kenapa? Ah, ya. Ini sebenarnya ada dua kalimat. Kalimat pertama lengkap, al-muslimu qara'al Qur'an. Kalimat kedua ini nih, khusus fokus ke sini, qara'al Qur'an. Ini jumlah apa qara'al Qur'an? Fi'liyah, ya. Kita ganti al-muslimunya dengan huwa. Huwa qara al-Qur'an. Dia telah membaca Al-Qur'an, ya. Huwanya kan mubtada ya. Kita tahu. Sekarang ini qara'a fi'il madhi. Mabni fathah. Sudah. Setelah fi'il wajib ada mana fa'ilnya? Enggak boleh kita katakan huwa ini fa'il. Enggak boleh karena huwa apa? Mubtada kan? Pelaku. Bukan pelaku mubtada. Fa'ilnya itu di sini ada qara'a huwa Al-Qur'an, tapi huwanya enggak disebut. Huwanya tidak disebut, ya. Ada fa'ilnya. Nah, fa'il yang ini disebut mustatir, tersembunyi. Jadi, ketika mengi'rab ini qara'a fi'il madhi mabni fathah, fa'ilnya dhamir mustatir. Ya. Takdirnya huwa. Takdirnya itu dikira-kira huwa atau dipastikan itu adalah huwa, kembali kepada kalau tadi al-muslimu ya. Al-muslimu. Kembali kepada al-muslimu. Si huwa ini adalah al-muslimu tadi. Ya. Jadi ketika mengi'rab qara'a fi'il madhi mabni fathah. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali kepada al-muslimu. Si huwa ini kembali kepada al-muslimu. Al-Qur'ana maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Sekarang kalau dua orang telah membaca Al-Quran, umpamanya Muhammadun wa Zaidun apa? Qara'a dua ya. Atau ngarah telier kita ganti qara'anya dengan menulis. Kataba darsa. Muhammadun wa Zaidun kataba ad-darsa. Nah, Muhammad dan Zaidun ini jelas mubtada kan? Sekarang ini kataba. Kataba fi'il madhi mabni fathah. Huruf alifnya di sini alif tasniyah. Apa tasniyah teh? Apa tasniyah? Dua. Tasniyah itu dua. Kalau satu disebut mufrad. Mufrad, ya. Yang kedua, kalau dua disebut tasniyah atau musanna. Kalau tiga lebih jamak. Alif ini alif apa? Alif tasniyah. Mabni sukun. Karena dia disukun. Di tempat rofa sebagai fa'il. Alif ini fa'il loh. Jangan macam-macam. Alif ini fa'il loh. Ya. Alif ini apa? Fa'il. Nah. Kembali kepada Muhammad dan Zaid. Sekarang Fatimah. Fatimah telah menulis pelajaran. Apa? Katabat ad-darsa. Darsa. Fatimah tu katabat ad-darsa. Fatimah apa? Mubtada. Biasa harus rafa tanda rafa dengan dhamma. Katabat kataba fi'il madhi mabni fathah. Udah gitu. Adapun di sini taknya disebut tak ta'nits. Tak ta'nits itu apa? Ah, itu disebut alamatu ta'nits, tanda bahwa itu muannas, pelakunya muannas. Sudah seperti itu. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke Fatimah. Gitu tuh. Jadi dhamir mustatir hanya untuk dua, huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Kalau untuk huma ada alif kan? Ya, ada alif. Kalau untuk hum umpamanya nah ini. Umpamanya murid-murid telah belajar ilmu usul fiqih. Apa? At-tala midu darosu darosu. Ilmu usul fikihnya sama ya. At-talamidhu mubtada. Darasu. Coba ya Rab. Mikir tapi ya. Darasu. Fi'il madhi. Mabni. Mabni apa? Darasu. Su. Su. Doma. Darasu fi'il madhi mabni dhamma. Karena apa? Karena bersambung dengan wawu jama'. Wawu ini disebut wawu jama'. Kalau alif, alif tasniyah. Alif tasniyah, wawunya wawu jama'. Kalau wawu, wawu jama'. Karena kan banyak kan? Talamid itu banyak jama'. Ya? Wawunya wawu jama'. Sudah. Ya? Jadi darasu fi'il madhi mabni dhamma karena bersambung dengan wawu jama. Wawunya wawu jama mabni sukun. Di tempat rafa sebagai fa'il. Wawu ini fa'il. Fa'il apa ini? Sebagian ulama menyebut fa'il baris. Ya, nampak apa tidak? Nampak enggak? Nampak, cuma sebab sebagian pengganti dari hum kan? Alif di sini, nampak apa tidak? Nampak, tapi sebagian pengganti dari apa? Huma. Kalau ini al-muslimu qara'a, fa'ilnya nampak apa tidak? Tidak. Tapi ada enggak? Ada. Siapa? Huwa. Huwa kembali kepada al-muslimu. Jadi yang disepakati mustatir hanya huwa dan hiya. Selain itu sebagian ulama menyatakan baris karena nampak tapi sebagian, ya. Coba at-talamidhu darasu i'rab. At-talamidhu mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Darasu fi'il madhi mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jama'. Wawunya wawu jama' mabni sukun di tempat rafa sebagai fa'il. Kembali kepada talamidhu. Sudah begitu, ya. Nah, ada pertanyaan? Harus ada pertanyaan dari sini tuh. Kalau jeli, ya. Sudah dijelaskan di awal, kalau mubtada wajib ada khobar, sebagaimana fi'il wajib ada fa'il. Mubtada tanpa khobar bukan mubtada. Harus ada khobar. Lagi pertanyaan susulan yang berkaitan. At-talamidhu darasu, at-talamidhu mubtada, mana khobarnya? Ini nanti dibahas dalam bab khobar. Belum setelah ini. Sabar atau ya, sabar. Ada mana nanti, ya, nanti dibahas. Kalau sekarang dibahas panjang, waktu enggak cukup, dir. Tapi yang penting kita stressing kita sekarang, penekanan kita sekarang kepada bab fa'il. Fa'il ada dua, dhohir dan dhamir. Dhamir ada dua, baris dan mustatir. Ya, yang baris sudah, yang mustatir juga sudah dijelaskan. Jadi yang 12 sisanya, kaitan dari 14, 2 mustatir, 12 sisanya baris. Baris. Umpamanya para wanita itu telah memukul anjing. Hunna saja, ya. Hunna telah memukul anjing. Darab. Nanya panjang apa pendek? Pendek, ya. Darabnal kalba. Iya, Rab. Terus, hunna mubtada terus. Harus rafatan rafa apa? Mana domba gitu. Fathah enggak ada tanda rafa dengan fathah. Tanda rafa dengan fathah enggak ada. Ini nanti, tapi kalau antum cerdas, cerdasnya di atas rata-rata mestinya bisa. Hunna ini disebut apa? Dhamir. Disebutnya dhamir munfasil. Ada dua, munfasil dan muttasil. Artinya munfasil terpisah. Seperti ini penulisan terpisah. Kalau muttasil nyambung, ya. Seperti hu, huma, huma, hum, ya. Itu disebut dhamir muttasil. Umpama ana dorob tuhu, umpama saya telah mukul dia. Ini disebut muttasil. Kalau ini munfasil. Hun, kalau mau saya perkenalkan dulu, enggak apa-apa. Tapi jangan dulu dipikirkan banget, ya, karena nanti akan dibahas pada waktu. Hunna dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalir raf'i mubtada. Gitu ya. Hunna dhamir munfasil mabni fathah. Mabniun 'alal fathi, mabni di atas fathah karena hunna kan fathah. Di tempat rafa sebagai mubtada, dia kan mubtada. Kalau umpamanya anti, anti darabtil kalbi. Anti dhamir munfasil mabni anti kasrah di tempat rafa sebagai mubtada gitu. Darabna, coba irob. Darabna. Fi'il madhi mabni sukun karena apa? Bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Naknya itu kan dhamir. Ya. Rafa juga ya, karena fa'il berharokat juga. Nah, dhamir rafa yang berharokat mabni fathah di tempat rafa sebagai fa'il, bukan di tempat fa'il sebagai rafa, di tempat rafa sebagai fa'il. Nah, iya, udah gitu aja. Kembali ke hunna ya enggak perlu. Jadi ini mana khabarnya? Darasu itu khabar. Tapi nanti ada dua jenis khabar, khabar mufrad dan khabar jumlah. Ini khabar jumlah ya. Kita belum bahas itu, besok. Eh, bukan besok. Jumat depan. Asa ngampleng teuing ya seminggu sekali. Sering libur deh. Ada pertanyaan? Ya. Fahim tum tentang ini? Kalau mau faham mau tidak, sebodoh amat. Nanti kita akan akan lanjut Jumat depan lebih diperdalam lagi, diperluas lagi ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.